أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا Inilah surah Al-Ma'arij yang 44 ayat. Mudah-mudahan sambil ditadabur dihafal di rumah, ya. Lumayan satu minggu dapat 7 ayat. 2 minggu dapat 14. 3 minggu 21. 4 minggu 28. Insyaallah 1 bulan kalau tambah semangat bisa selesai. Cuma 44 ayat. Cuma kalau gak diperhatikan ya sampai mati juga gak hafal-hafal, ya. Baik, kita sudah membahas terakhir pada ayat keempat, ya. Kita sudah mendalami tentang kadar 50 ribu tahun itu apa. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dari ayat 5 sampai setelahnya. Namun supaya nyambung sedikit saya baca dari atas. Dimulai dari permintaan secara pongah orang kafir yang sombong. Sa'ala sa'ilum bi'adabi waqi'. Seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi. Ini sudah kita bahas. Orang yang memintanya dan dalam kondisi bagaimana dia meminta dengan penuh kesombongan ini. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Azab yang diminta oleh orang kafir ini memang sudah disiapkan pada waktunya sesuai dengan ketetapan Allah besarnya. Laisa lahu dafi', yang tidak seorang pun kalau azab ini harus datang tidak seorang pun dapat menolaknya. Dari siapa azab itu? Minallah, datang dari Allah. Allah yang seperti apa sifatnya di ayat ini? Dzil ma'arij, yang mempunyai tempat-tempat naik. Allah pemilik tempat-tempat naik. Kita sudah bahas di sini bisa berarti jenjang langit, jenjang kemuliaan. Dan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tempat naiknya seperti apa yang dimiliki Allah itu? Karakteristiknya ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi, malaikat-malaikat termasuk Jibril naik menghadap kepada Tuhannya. Jadi tempat naik ini digunakan oleh para malaikat termasuk oleh Jibril untuk menuju kepada, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Yang dalam sehari kadarnya 50,000 tahun. Nah, khusus 50,000 tahun juga kita sudah bahas pada minggu lalu. Nah, hari ini kita akan ambil sedikit tekanan yang mungkin saya luput, adalah kita coba rasakan dulu keagungan Allah Ta'ala di ayat 3 ini. Sayang rasanya kalau kita tidak merasakan keagungan ini. Minallah, azab Allah itu untuk orang-orang yang kafir, yang sombong, yang menantang untuk didatangkan, pasti datang. Saya tidak dapat menggambarkan bagaimana kesombongan orang-orang yang minta didatangkan azab Allah ini. Sulit rasanya untuk menggambarkan. Kok ada manusia yang menantang Allah yang agung ini, bahkan menantang untuk didatangkan azab dari Allah yang maha agung ini. Sampai di sini, kita yang mungkin juga masih jauh dari ma'rifatullah, pengenalan kita tentang Allah mungkin masih terlalu jauh, termasuk saya. Rasanya dengan modal sedikit ma'rifatullah ini, kok ya rasanya takut sekali. Jangankan minta didatangkan azab, kita bermaksiat saja pasti sadar kan kalau kita berbuat salah di hadapan Allah. Iya enggak? Saya mau tanya, umumnya kita yang bermaksiat sadar atau enggak sadar? Hah? Sadar. Artinya kita bermaksiat itu dalam keadaan bermaksiat tadi, sadar enggak kalau kita sedang bermaksiat? Bagus. Ngerasa salah enggak? Pertanyaannya setelah itu takut enggak? Takut. Nah, kok ada orang yang justru menantang Allah Subhanahu wa taala, dan menantangnya pun pada level minta didatangkan azab. Azab yang dimintanya pun pasti datang tanpa harus dia minta, dia tantang. Ya Rabb, kira-kira manusia jenis apa ini? Sejenis apa makhluk ini? Betapa kesombongannya kepada Allah Ta'ala. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap orang yang meminta azab yang laisa lahu dafi', yang tidak ada seorang pun dapat menolaknya ini? Nah, ini yang ingin coba saya gambarkan ulang di dalam benak kita semua. Jadi jamaah rahimakumullah, disinilah pentingnya ma'rifatullah, mengenal Allah. Jalan mana yang bisa membuat kita mengenal Allah? Tafakkur. Apa? tafakkur. Jadi tafakkur membawa kepada ma'rifat. Kira-kira kalau saya gambarkan begini, jadi jenjang kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala pertama adalah tafakkur. Apa itu tafakkur? Berpikir, merenungi, menganalisa, mencermati lebih jauh, lebih dalam lagi. Tentang apa? Tafakkur alam, tentang alam, tafakkur makhluk. Lebih dalam mengenal makhluk. Itu jalan untuk mengenal Allah. Nah, dari situ baru ada yang namanya ma'rifatullah. Ma'rifat, mengenal Allah. Kalau enggak suka berpikir dan berpikirnya tidak mendalam dan tujuannya bukan untuk mengenal Allah, enggak dapat juga itu ma'rifat. Jadi yang bisa mencapai ma'rifatullah adalah orang yang menggunakan akal fikirannya, menjadikan makhluk Allah sebagai media untuk difikirkan, ditafakuri, yang tujuannya untuk bisa mengenal Allah atau ma'rifat, dialah yang sampai. Nah, kalau sudah ma'rifat, pasti mahabbah, pasti mencintai Allah. Tak kenal maka tak cinta, tak sayang. Ini kira-kira proses standarnya. Bagi siapa saja yang pencapaian hidupnya ingin menjumpai Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kita ini hidup, apa sih tujuan kita? Apa tujuan hidup? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Itu tujuannya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa sih tujuan ibadah itu? Oke, kita beribadah. Jika Allah berhak untuk disembah, ya, jika Allah berhak untuk disembah, kenapa Allah berhak disembah? Ya, karena Dia yang menciptakan kita, karena Dia yang memberikan semua kebutuhan kita, karena Dialah tempat kembali kita, dan kepadanya lah kita harus pertanggungjawabkan semuanya. Betul gak? Saya ulang ini, kenapa harus menyembah Allah Subhanahu wa taala? Coba perhatikan begini, ini. Ini kita biasanya gampang ini pakai logika, pakai sebab akibat. Kenapa bapak-bapak nih mau bekerja capek-capek untuk sebuah perusahaan? Kenapa? Karena bakal dapat gaji kan? Sehingga ada istilah menjual diri pada manajemen, iya gak? Dalam hukum sebab akibat, kenapa bapak-bapak mau menghabiskan waktu, bahkan rela berpisah sama istri, sama anak, 2 minggu di laut, 1 minggu pulang, 2 minggu ke laut lagi, kerja lagi, 1 minggu pulang lagi, kenapa mau ngelakuin itu? Jelasnya karena ada akibat yang diperolehnya, yaitu dapat gaji dari perusahaan. Mau sampai pada tingkatan mengabdikan diri pada usaha, pada perusahaan. Nah, kepada Allah Ta'ala harusnya lebih dahsyat dari itu. Tapi karena tidak mengenal Allah, tidak ma'rifatullah, ini tidak dikerjakannya. Gara-gara apa tidak dikerjakan? Ya karena tidak mengenal. Kenapa tidak mengenal Allah? Arti kenapa ibadahnya tidak kepada Allah dengan baik? Ya karena tidak kenal, maka ibadahnya tidak optimal. Kenapa sampai tidak kenal? Karena tidak bertafakkur, tidak menggunakan akal pikirannya. Juga begini, kenapa orang-orang ini hidupnya susah? Ada yang diuji sama pakai anak, diuji pakai suami, pakai pasangan, diuji kehilangan harta, pakai harta. Diuji dengan semua ujian yang biasanya manusia itu diuji oleh Allah dari sisi yang dia cintai, dari sisi yang dia sukai. Hidupnya sampai segalau-galaunya, sampai sehancur-hancurnya, kok bisa hidupnya seperti itu? Sedih berkepanjangan, kacau berterusan dalam hidupnya. Karena mungkin dia telah membuat Allah cemburu. Sebab kecintaan dia kepada Allah, ini mahabbah ini, kecintaan dia kepada Allah itu rendah dan dikalahkan oleh cintanya kepada makhluk. Orang yang disiksa oleh pasangannya karena mencintai pasangan melebihi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang disiksa oleh dengan kerinduan kepada anaknya karena melebihi Allah cinta kepada anaknya. Orang yang disiksa dengan hartanya sampai stres, bahkan sampai stroke gara-gara harta, karena mencintai hartanya melebihi daripada cintanya kepada Allah. Benar gak nih? Ini aja sebetulnya persoalan. Sehingga banyak orang yang hidupnya luluh lantak di hadapan sesuatu yang pernah dicintainya, yang kemudian menyakitinya. Padahal kalau sudah ma'rifah dan mahabbah, sudah mengenal Allah dan cinta kepada Allah, kita ambil contoh orang paling sakit secara fisik dalam Al-Quran, kisah siapa? Nabi Ayyub. Digambarkan di dalam Al-Quran orang sakit, karena itulah paling parah dari sakit itu. Gak ada orang di dunia ini kira-kira yang sakitnya separah Ayyub. Berapa banyak orang tiba-tiba tua secepat itu, tiba-tiba seperti bukan dia lagi orang ini, hanya gara-gara divonis sakit. Padahal sakitnya belum tentu seperti yang dia takutkan, tapi sudah layu sebelum waktunya. Kenapa bisa seperti itu? Gara-gara istri, kenapa kok jadi begini muka lu sekarang? Gara-gara disiksa suami, entah bagaimana kenapa kayak begini badan lu sekarang? Ada apa sama kamu? Baik, kadang itu harus dilalui. Tapi ambillah yang paling parah adalah kisah siapa? Ayyub alaihissalam. Lumpuh, puh sudah. Bahkan satu-satunya orang yang diharapkan bisa mendampinginya pun tidak diharapkannya, adalah siapa? Istrinya. Tinggalkan aku sekarang, biarkan aku sendirian. Coba bayangkan, karena saking takutnya kehilangan Allah, karena kamu sudah berkhianat kepada Allah, walaupun tujuan kamu baik terhadap aku, lalu kau jual rambutmu untuk bisa beli makan ini, kira-kira begitu. Tinggalkan aku karena kamu sudah berkhianat kepada Allah, biar aku sendirian di sini. Dan lagi, saya ini udah jual rambut, untung gak jual diri, gitu kira-kira kalau ingin cari pembenaran. Tapi Ayyub alaihissalam sudah kehilangan semuanya, kehilangan semua hartanya, kehilangan semua anaknya. Gak usah ditanya teman setianya, tidak ada lagi. Kehilangan kesehatan tubuhnya, kehilangan semua kemampuannya yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya lagi kemampuan untuk survive. Tidak punya kemampuan untuk bekerja cari makan, tidak punya kemampuan untuk bisa melayani istri. Tidak punya kemampuan berpikir untuk masa depan lagi, kecuali satu yang dia punya, Allah. Hanya Allah yang ada di dalam hatinya. Walau iblis menggoda dia berulang-ulang, anakmu semua sudah kubunuh. Mana Allah? Itu pun sebelumnya hartanya sudah habis, iblis datang, hartamu sudah habis. Mana Allah? Sekarang badannya lumpuh dan kehilangan semua kemampuannya. Di mana Allah? Kata si iblis. Saudara-saudara, jamaah rahimakumullah, Ayub cuma bilang, harta itu milik Allah dan Allah boleh ambil kapan saja. Banyakkah orang stroke gara-gara kehilangan harta? Tahanannya rendah karena tidak ada Allah di dalam hatinya. Anak-anakku yang kucintai semuanya itu milik Allah. Dan Allah boleh ambil kapan saja karena dia adalah milik Allah. Sehingga ketika istrinya berkhianat pun diusirnya. Orang yang paling dicintainya barangkali, orang satu-satunya harapan, setelah dia diusir dari masyarakatnya karena bau busuk di badannya dan tidak berguna lagi bagi masyarakatnya, tidak ada di dalam dirinya selain Allah. Pergi engkau karena kau telah berkhianat kepada Allah. Bayangkan ya, bagaimana agungnya Allah di dalam hati Ayub kira-kira. Dan lalu bandingkan bagaimana dengan kita yang korupsi-korupsi itu cuma gara-gara takut miskin, kemudian korupsi. Ada Allah gak di hatinya itu? Habis korupsi pergi umroh, ada Allah gak di hatinya itu? Coba bayangkan orang-orang yang sakit kemudian berobat dengan yang haram, bahkan sampai ke dukun supaya bisa sembuh. Gimana itu Allah di dalam hatinya? Coba bayangkan orang-orang yang takut kehilangan pasangan sampai kemudian melakukan hal-hal yang hina pada dirinya, seperti tidak berpijak di bumi langkahnya, seperti kehilangan pegangan gara-gara kehilangan pasangan karena tidak ada Allah di dalam hatinya. Tidak ada Allah di dalam hatinya. Goyang. Terus kalau kita orang tua aja kayak gini, gimana anak-anak kita kira-kira? Bagaimana cara kita membesarkan anak? Padahal kalau lihat dari hadis Nabi SAW, awwaladin salihin yad'ulah. Punya anak itu harus anak yang saleh, yang mendoakan kedua orang tua. Boro-boro anak saleh, sudah dibesarkan anak ini malah jadi monster yang melawan orang tuanya. Sedikit orang tua yang punya anak saleh, banyak orang tua yang punya anak. Banyak orang tua yang punya anak. Dia dinamakan orang tua karena punya, tapi sedikit orang tua yang punya anak. Kenapa? Karena tidak Allah yang dicintakan di dalam hati anaknya. Bukan Allah yang menjadi tujuan bagi anaknya dalam pendidikannya. Ini sengaja saya ingin tekankan pada pertemuan pada hari ini. Ada orang yang begitu kurang, segitu kurang ajarnya sama Allah, bahkan minta didatangkan azab. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi. Nah, supaya kita juga jangan sampai pas-pasan. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak seperti mereka yang minta didatangkan azab. Tapi kita juga mesti ngecek seberapa agungnya Allah di dalam hati kita. Gimana Ustaz cara ngecek? Lihat aja hidupmu sehari-hari. Allah atau bukan yang menjadi tujuannya? Ridho Allah atau bukan? Cintanya Allah atau bukan yang paling kau harapkan di dalam hidupmu? Kira-kira barangkali periksa juga deh sholatmu. Sholatnya diperiksa. Cara periksanya gimana? Sederhana saja. Seberapa agung sholat kita? Mau tahu keagungan sholat kita pada hari ini? Lihat seberapa agung di dalam hati kita waktu kita sholat. Seberapa agungnya Allah di dalam hati kita waktu kita sholat. kelihatan dari cara sebelum sholatnya, cara wudhunya, qabliyahnya, bahkan sampai peannya, sempurna dan tidak sempurnanya, sampai semua tata cara sholatnya, bacaan-bacaan sholatnya, sampai kemudian cara menutup sholat, apa yang dilakukan setelah sholat, itu semua menggambarkan Allah itu agung atau tidak agung di dalam hati. Nah, cuma untuk bisa sampai ke sana, ya harus sering-sering ini. Tafakkur. Maka orang yang meminta didatangkan azab itu oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini diperkenalkannya Allah sebagai dzil ma'arij, ta'rujul malaikatu ilaihi warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Dikenalkanlah di sini. Ini tafakkurnya. Saya ingin ulang pelajaran yang lalu supaya tafakkurnya semakin kuat, sehingga ma'rifatnya semakin dalam, dan mudah-mudahan mahabbah atau cintanya juga semakin tinggi kepadanya. Amin. Berdoa dulu. Allahummarhamna. Allahummarhamna. Allahummarhamna bil Quran. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufr والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم يا الله cintakanlah hati kami pada iman, jadikanlah iman sebagai hiasan di dalam kalbu kami, bencikanlah kami pada kekufuran, bencikanlah kami pada kefasikan, dan jadikanlah kami orang-orang yang terbimbing dengan bimbingan Engkau ya Allah. Allahumma amin. Ini mari sama-sama kita coba tafakkur. Allah sedang mengenalkan dirinya, dan ini adalah sesuatu yang agung, dan kali ini barangkali lebih banyak tadaburnya, tafakkur kali ini. Coba lihat, seseorang telah meminta, yakni berdoa, meminta didatangkan azab. Dari Sa'id bin Jubair dia berkata, Sa'ala Sa'ilun, dia adalah ada orang bernama Nawar bin Harith bin Kilda. Dia mengatakan, ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Siapa namanya? Nawar. Ada manusia kayak begini. Ini yang saya katakan tadi, ultra kurang ajar lah sudah di hadapan Tuhan. Kita yang penting tahu ada manusia kayak begitu, lalu kemudian bercermin, jangan sampai kita seperti itu. Bi'adabi waqi, dia yang dia minta adalah kedatangan azab yang akan menimpa. Padahal coba kita lihat, kita tafakkur, lil kafirina laisa lahu dafi. Azab yang diminta itu adalah azab untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Kalau azab itu mau datang dan sudah datang pada waktunya di akhirat kelak, enggak akan ada yang bisa menolaknya. Dia adalah Nadhr bin Harith. Ia mengatakan di dalam permintaannya sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya, ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi Engkau, dan seterusnya di dalam surat Al-Anfal ayat 32. Tadi sudah kita gambarkan, minta didatangkan azab. Minallah, yang datangnya dari Allah. Bayangkan, dia minta didatangkan azab dari Allah, padahal cuma gara-gara kena api kompor aja dia menjerit. Cuma gara-gara terlindas truk aja dia gak berdaya. Padahal apinya akhirat itu gak sama dengan api dunia. Ini kok minta malah. Ini saya mengajak untuk tafakkur. Daya bakar api neraka itu tidak sama dengan daya bakar api dunia. Di dunia ini kira-kira yang daya bakarnya paling tinggi apa? Kalau batu bara yang kalorinya berapa? Yang bisa membuat besi itu mendidih yang kalorinya berapa? Berapa? Enggak ada pengusaha batu bara di sini. Jenis api yang kalau pakai api kompor, ya, kompor kemudian taruh panci di atasnya sepanas-panasnya, meleleh nggak itu kompornya? Apa pancinya? Sekarang taruh tangan kita di situ, apa jadinya? Menjerit nggak kita? Ah, itu belum seberapanya. Nah sekarang datang ke Klaten, di sana banyak perebus besi yang membuat besi bisa cair. Datang ke sana, taruh tanganmu di atas api yang dibakar dengan batu bara, kira-kira 70 up itu kalorinya. Gimana kira-kira rasanya? Taruh kaki di situ, mendidih enggak ubun-ubun? Mungkin cuma kakinya yang terbakar. Kalau di neraka baru nempel telapak kaki, ubun-ubun ini mendidih. Daya bakarnya. Ya Allah, ada orang minta didatangkan azab. Mungkin data tentang neraka gak ada di kepala orang ini. Nah, ini yang pertama. Mungkin data tentang neraka tidak ada di kepala orang ini. Memang hidayah tertinggi itu adalah kalau seseorang sudah dihidayahkan oleh Allah tentang al-jannah wa nar. Nih, ada tiga tingkatan hidayah. Tiga tingkatan hidayah. Hidayah yang paling rendah, ya, adalah hidayah ilmu. Jadi kita baca Quran dapat apa? Dapat ilmu kan? Ya, dapat ilmu. Itu namanya dalalah wal irsyad. Hidayah paling rendah ini. Tapi serendah-rendahnya tinggi banget. Gak bisa dibandingkan dengan kuliahan. Gak bisa. Sebab ilmu Quran ini, hidayah Quran yang paling rendah ini di atas ilmunya profesor. Andai Anda menjadi guru besar gara-gara satu disiplin ilmu, untuk mendapatkan hidayah paling rendah dari ilmu Quran ini gak akan sebanding. Hidayah apa yang pertama? Hidayah ilmu ad-dalalah wal irsyad. Yang tinggi lagi di atasnya namanya hidayah itu taufiq. Hidayah taufiq ini adalah hidayah di mana keinginan Allah sama dengan keinginan kita. Ini taufik ini. Di sini orang hidupnya bahagia. Selalu sukses itu kalau dapat taufik. Antara keinginan kita dengan keinginan Allah cocok ketemu nih. Nah, yang paling tinggi adalah hidayah al-jannah wan nar. Kalau orientasi hidup seseorang selalu dikit-dikit surga, dikit-dikit surga, selalu dikit-dikit takut neraka, dikit-dikit takut neraka, itu paling tinggi. Nah, kita yang mana? Sudah sampai mana kita? Mana mungkin sangat merindukan surga kalau data surga sedikit, enggak ada data tentang surga. Mana mungkin takut pada neraka kalau data tentang nerakanya tidak ada. Seperti orang minta didatangkan azab ini. Sampai di sini. Mari kita bertafakkur. Ayat ini mengajak kita tafakkur sebetulnya. Tentang azab Allah yang diminta oleh orang kafir. Lil kafirina laysa lahu dafi'. Jangankan azab neraka, banjir aja kamu gak bisa atasi. Jangankan azab neraka, banjir bandang longsor aja kamu gak pernah bisa antisipasi. Jangankan azab neraka, tsunami saja kamu tidak mampu memberikan early warning dengan semua ilmu kamu. Enggak usah minta azab neraka yang sudah pasti itu. Enggak usah minta itu. Likuifaksi saja kamu tidak bisa mengatasinya. Kok nekat-nekat minta? Minta azab lil kafirina laisa lahu dafi'. Ini yang penting nih, tafakurnya. Jadi kalau kita mau gunakan akal kita, pikiran kita ini, kita juga gak tahu apakah nanti sepulang dari sini masih hidup. Wallahu a'lam. Penyakit bisa datang kapan saja. Rasanya sehat-sehat saja habis sholat. Terus ya coba kok kayaknya ada yang kurang, ada masalah ya. Periksa di dokter. Oh, ternyata ketika di ini, wah ini perlu diperiksa dikit. Ya operasi kecil. Ketika operasi kecil dibuka dikit, ternyata sumber tumor di situ. Menjalarlah semua. Kanker, maksudnya kankernya kemudian menjalar ke seluruh tubuh. Dari situlah semua peristiwa bermula. Tak ada obat yang bisa menyembuhkan. Meminta azab di neraka. Berani ngotot minta didatangkan azab neraka sekarang. Gila. Ini gila bener ini. Ya. Betul-betul gak punya otak orang itu. Di sini tafakurnya sebelum kita masuk kepada Allah Dzil Ma'arij. Baru kita berbicara lil kafirina laisa lahu dafi'. Bisa-bisanya minta didatangkan azab akhirat yang orang kafir tidak akan pernah bisa mencegah ketika itu harus datang. Baru kemudian kita masuk tafakurnya. Minallahi dzil ma'arij. Allah Akbar. Azab itu datang dari Allah. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Alimul ghaibi wasyahadah. Huwa ar-Rahmanur Rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaimin. Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi hamma yusyrikun. Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Coba-coba. Mari memahami kata-kata minallah. Minallah berarti dari, melekat antara min dari ya dengan lafzul jalalah Allah. Minta didatangkan azab dari Allah. Tadi saya kasih contoh api kompor yang lu nyalain sendiri, minyak goreng yang lu goreng sendiri lalu kena muka lu. Ya. Itu bukan dari Allah kan? Dari penggorengan lu. Ya. Saya baru pulang dari Turki ke percetakan Quran terbesar kedua dari kelompok jamaah Said Nursi. Jadi awalnya ini percetakan Quran terbesar pertama sedunia, punya sebuah kelompok, sebuah jamaah kayak kita pengajian gini, bikin percetakan Quran terbesar sedunia di Turki. Lalu kemudian Saudi Arabia pakai dana kerajaan ya, bikinlah percetakan Quran terbesar sedunia, paling besar. Ya iyalah dana kerajaan. Dibanding dana jamaah beda gak kerennya? Beda. Tapi ada yang menarik. Diceritakan berdua ini kan setelah Quran itu dicetak, diteliti semua, mau dirapikan, ada mesin otomatik dia buatan Jerman itu. Nah, tinggal dipotong. Ya, pemotongan ini saking tajamnya, jadi tangan dia masuk ngobrol, temannya lupa, tes, putus. Putus cepat sekali saking tajamnya tuh. Dipercetakan Quran ini. Bisa bayangin ya gimana kira-kira? Itu daya potong dunia, ya. Gimana daya potong di akhirat? Itu nanti digambarkan di neraka. Kalau Anda meminum minuman di neraka, minta minum, haus, haus, haus. Siapa yang pernah lama di infus karena nggak boleh kena air tenggorokannya, terpaksa harus diinfus. Jadi badannya masuk air tapi tenggorokannya kering, haus, haus, haus. Pernah merasakan itu? Mudah-mudahan tidak ngerasain deh, tapi ya perlu juga ngerasain biar tahu diri gitu, bahwa bisa minum lewat mulut. Doa buka puasa apa? Zahabal dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Telah hilang rasa dahaga, telah basah pula tenggorokan ini. Dikasih minum lewat infus itu enggak deh. Meskipun badan tidak dehidrasi, tapi kalau tidak melalui tenggorokan yang harus basah, jangan sampai. Di akhirat waktu kamu minum, jangankan tenggorokannya, sampai lewat usus, usus itu seperti dipotong-potong. Gambarannya seperti itu di dalam Al-Quran. Jadi di mana air minum itu mengalir, disitulah terpotong-potong itu usus itu. Jangan coba-coba minta azab seperti mereka yang kurang ajar itu. Namun cerita di Turki tadi, tes, putus. Setelah itu apa yang terjadi? Bisa disambung gak? Karena kejadiannya saya gak tahu berapa tahun yang lalu secara keilmuan. Tapi qadarullah, di rumah sakit di mana si dia yang baru putus ini dibawa, saat itu sedang ada konferensi internasional bagaimana menyambung organ yang putus. Dan dialah korban objek pertamanya. Dan dengan izin Allah, karena mungkin bekerjanya di sebuah lembaga yang halal, tidak boleh masuk ke percetakan Quran ini sebelum berwudu. Karena tidak ada pegawai perempuan di dalam. Dan yang menyentuh semua harus dalam keadaan berwudu di percetakan Quran ini. Dan potongan-potongan kertas, kalau di situ tidak ada sisa tulisan Quran, boleh didaur ulang kertasnya. Tapi kalau potongan-potongan itu kemudian ada satu huruf saja Quran, tidak boleh dibakar, tidak boleh dibuang, harus dikubur, dan ada kuburan kertasnya sendiri. Ini orang yang ada visi kerjanya. Saya tidak tahu kalau Quran di Indonesia ini, karena sebagian pemilik penerbitnya kafir. Cara meletakkan Qurannya pun harus di tempat yang mulia. Dan dia tidak berbisnis murni untuk itu. Karenanya jahitannya pun dalam sekian 39 halaman, sekian jahitan yang saya akan bekerja sama-sama mereka dalam hal ini untuk pembagian Quran se-Afrika dan sedunia Islam. Yang terbaik yang dibuat Quran itu, jadi bukan dagangan. Kalau di Indonesia ini kan ya Allah, macam-macam nama Quran sekarang di covernya ya, untuk dagang gitu kan. Nanti mungkin kapan-kapan saya tayangkan. Nah, Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tangannya alhamdulillah nyambung lagi. Dan bisa dipakai lagi, normal lagi. Mungkin karena di tempat yang benar kerjanya. Dan Allah mempertunjukkan di situ mukjizatnya. Orang-orang yang bekerja untuk Al-Qur'an itu. Nah, sampai di sini. Minallah, yang datang dari Allah. Lafal minallah ini berarti berkaitan erat dengan lafal waqi, yang pasti terjadi. Lil kafirina laisa lahu dafi. Allah Subhanahu wa taala yang azabnya sangat pedih ini digambarkan dzil ma'arij, yang mempunyai tempat-tempat naik. Bayangkan, ini berat sebetulnya, terus terang berat mentadaburinya. Coba ya, ada orang kafir minta didatangkan azab Allah yang tidak bisa ditolak oleh orang kafir itu, dan azab Allah ini digambarkan datang dari Allah, Allah sang pemilik tempat-tempat naik. Nah, di sini saya ingin agar kita mendapatkan banyak manfaat dari ayat ini. Pertama begini, setelah mentadaburi ayat ini, mudah-mudahan na'udzubillah saya gak seperti orang kafir tadi, tapi saya juga gak boleh begini-gini terus dalam mengenal Allah. Saya harus naik tingkat. Jangan cuma ma'rifatullah saja, tapi juga usahakan sampai tingkatan apa? Mahabbah, cinta kepada Allah. Kalau perlu sampai tingkatan apa setelah cinta di atasnya? Orang yang sudah cinta kepada Allah itu merasakan apa yang namanya al-lazzah, kelezatan, halawah al-iman, keindahan manisnya hidup bersama iman. Harus sampai pada tingkatan itu. Kita ngaji di majelis ini, kita duduk bertadabur Quran pada hari ini, hari ini sampai pada surah Al-Ma'arij. Mudah-mudahan jenjang hidup kita ini naik ke setiap jenjang-jenjang ma'arij. Amin. Bilang. Bagaimana menggambarkannya Ustaz? Oke, kita lihat sekarang. Al-Ma'arij adalah tempat naik para malaikat. Bahkan malaikat Jibril bersama mereka para malaikat di tempat naik ini. Jadi tempat ini begitu suci, begitu mulia, begitu bergensi, dan tinggi sekali kedudukannya setiap jenjang yang bisa kita naiki itu. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Kita ini sebetulnya memiliki unsur kebinatangan yang diwakili oleh jasad, tapi kita juga memiliki unsur kemalaikatan yang diwakili oleh ruh. Lihat, tafakkur itu pakai akal, dan akal itu makanannya adalah sains, ilmu pengetahuan tentang makhluk-makhluk Allah. Itu konsumsinya akal. Kalau hanya sampai di situ, hidup kamu rendah. Karena ada dimensi lain daripada dirimu yang harus kamu berikan asupan, yaitu kalbumu, inti daripada dirimu, kalbumu yang ada di dalam ruhmu. Ini yang saya bilang berat tadi. Merasakan kelezatan itu bukan di otak. Al-lazzah, halawatul iman, kenikmatan hidup beriman itu ada di dalam hati, di dalam hati yang bersih. Saya mau tanya, Kalau hati lagi keras, banyak maksiat, tahajud ringan atau berat? Berat. Kalau hati lagi banyak maksiat, terawih 11 rakaat, ringan atau berat? Panjang atau pendek? Panjang rasanya ya. Tapi kalau hati lagi kuat imannya, bangun malam berat atau ringan? Tahajud nikmat atau tidak? Nikmat. Berzikir setiap saat atau tidak? Tergantung kalbunya. Disinilah substansi manusia itu. Tinggi rendahnya, mulia hinanya, kuat dan lemahnya, tergantung hatinya. Contoh nih, orang yang hatinya sudah terhidayahkan, hidayahnya sudah sampai paling tinggi, al-jannah wan-nar, di tingkatan surga atau neraka. Utsman bin Affan hari itu baru pulang membawa dagangan yang banyak sekali, 700 ekor unta dengan semua barang penuh dari Syam. Kalau di sekarang kira-kira importir memasukkan sekitar 700 kontainer yang kira-kira masing-masing apa fitnya paling tinggi berapa? Berapa fit? Ini nggak ada importir juga di sini. Orang miskin semua ternyata di sini. Yang penting kaya hati lah ya. Kaya siapa? Pulang dari Syam, 700 ekor unta berikut semua dagangannya, kira-kira begitu. Kalau sekarang importir 700 kontainer barang masuk. Aisyah bilang kepada Rasulullah, dilihat dari jendela, ya Rasulullah, tuh rombongan dagangnya Utsman, kafilah dagangnya pulang. Rasulullah dengan santai bilang, Utsman bin Affan adalah salah satu yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah. Ya namanya perempuan enggak tahan gosip, ada informasi bagus, gitu kan? Ya. Itulah perempuan itu. Ya namanya Aisyah, namanya ada info bagus, enggak sabar. Keluar kasih tahu Utsman. Kata Rasulullah, engkau adalah salah seorang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlinang air mata bahagia. 700 kontainer ini semua untuk agama Allah dan tidak sebanding sedikit pun dengan surganya. Orang yang sudah agung surganya Allah di dalam hatinya, orang yang cintanya kepada Allah bukan kepada dunia itu lebih tinggi. Orang yang obsesinya adalah kesuksesan di akhirat dan ingin meniti jenjang karir, dzil ma'arij, karir-karir ketinggian hidup adalah demi mencapai jenjang-jenjang al-ma'arij. Dilepas 700 kontainer itu. Kalau Bapak ngelepasnya berapa kira-kira? Tergantung hatinya. Dan ada yang berbahagia dengan kondisi hatinya yang rendah itu. Ya gak apa-apalah, 700 kontainer ya, 2 kontainer lah. Yang penting kan ada, daripada gak ada. Ya, udah merasa berjasa gak dengan 2 kontainer kira-kira? Banget. Itulah isi hati kita. Dzil ma'arij, ta'rujul malaikatu ilaihi, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Kamu gak mau bersama rombongan para malaikat? Kamu gak tertarik bersama Jibril meniti jenjang-jenjang ketinggian menuju Allah Subhanahu wa taala? Kamu tidak ingin, kamu tidak terobsesi untuk bersama Jibril terbang menuju ketinggian yang setiap jenjangnya 50 ribu tahun perjalanan, yang usia kamu belum tentu sampai ke situ. Tapi ketika kamu meniti jalan ini, Yang kamu anggap hebat di dunia terlalu hina dina bagi orang yang sudah barang mencapai satu tingkatan saja. Orang yang berhasil menaiki satu ketingkatan saja menuju Allah, 700 kontainer ada sesuatu yang sangat hina, sangat rendah untuk dibanding surganya Allah Subhanahu wa taala yang sedang dikejarnya itu. Yang sedang dicapainya itu. Inilah sebetulnya tadaburnya. Ma'rifatul menuju Allah itu. Orang-orang yang hidupnya obsesinya adalah ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi, yang ingin membersamai para malaikat yang ruhnya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang selalu memperbaiki sisi dalam dirinya, cintanya hanya kepada Allah, merendahkan cintanya kepada yang lain, takutnya hanya kepada Allah, tidak akan takut kepada yang lain. Kenapa banyak dunia Islam sekarang ini tertindas? Kenapa banyak dunia Islam sekarang diperangi dan kacau balau? Karena dia takut mati. Padahal mati adalah pintu gerbang berjumpa dengan Allah Ta'ala. Saya berjumpa dengan saudara-saudara saya di Uyghur, orang-orang Uyghur, orang-orang Rohingya. Kenapa begini dunia Islamku? Hancur Suriahku, hancur Irakku, hancur Yamanku. Kenapa orang-orang Islam kemudian dibeginikan, dinistakan oleh orang kafir? Saya ingat satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Qala Allahu mutu tsumma ahyahum. Muhammad, tidakkah kau melihat? Memang Muhammad tidak melihat, tapi Muhammad sangat yakin. Ada puluhan ribu orang keluar tinggalkan kampungnya, diusir oleh seseorang, diusir oleh satu kaum, padahal jumlah mereka ribuan. Apa gunanya mereka ribuan kalau mereka tidak berani melawan? Tapi kenapa ada orang ribuan keluar dari negerinya, terusir dari kampungnya? Hadrul maut, takut mati. Kepada orang yang ribuan takut mati ini Allah bilang kepada mereka, mutu, dimatikan mereka semuanya. Tidak ada gunanya hidup bagi kalian. Mati lebih bagus daripada kalian. Mereka sudah mati sebelum mati. Summa ahyahum. Orang ini yang tadinya mati dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah hidup, tanda-tanda kematian ada pada muka orang ini. Tanda-tanda kematian ada pada jiwa orang ini. Begitulah bangsa yang sudah dimatikan oleh Allah. Begitulah bangsa yang jiwanya sudah mati dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehidupan. Kenapa dunia Islam seperti ini? Hadarul maut, takut mati. Apa gunanya hidup hina di dunia? Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Orang Melayu punya prinsip itu. Iskariman au mut syahidan. Pilih hidup mulia atau mati terhormat. Itu jiwa yang hidup. Itu orang yang sudah menapaki ketinggian. Kira-kira umat ini butuh ulama enggak untuk menghidupkan jiwa mereka? Butuh ulama atau tidak? Benar. Sungguh-sungguh yang ngajinya. Kalau enggak, kita ini orang mati dengan semua pekerjaan kita ini. Takut ini, takut itu, takut terus. Bukan Allah yang kita takuti. Orang-orang ini semua mengatasnamakan undang-undang, mengatasnamakan peraturan, padahal takut dipecat, takut turun pangkat, takut dimutasi, takut di PAW, takut, takut, takut dan takut. Bukan Allah yang dia takuti. Karenanya mudah-mudahan tadabur pada hari ini setelah tafakkur tentang bahayanya azab Allah Subhanahu wa taala, menghayati keagungan jenjang-jenjang ketinggian. Mau enggak kira-kira meniti ketinggian bersama malaikat Jibril? Mau naik ke tingkatan itu? Nah, untuk ke situ bagaimana tuh caranya? Pada aflaha man zakkaha. Beruntunglah mereka yang selalu mensucikan ruhnya. Wa qad khaba man, dan merugilah orang yang kotori ruhnya itu. Hari ini sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Tanpa terasa sudah jam 12. Banyak alhamdulillah di pesantren Ar-Rahman sekarang sedang ada 50 anak muda sedang mengambil sanad hadis. Mereka duduk dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Memang bukan pekerjaan mudah. Saya bilang sama anak-anak itu semua, 5 orang di antara kalian yang mau menjadi khadimah sunnah, menjadi pelayan hadis, enggak usah mikirin kerja. Saya jadi bapak ideologis kamu. Hafalkan hadis, dan alhamdulillah mereka sudah siap menjadi khadim kutubut tis'ah. Kalian siap menjadi pelayan kutubut tis'ah, kitab hadis yang 9 untuk mencerahkan, menyelamatkan manusia. Siap menjadi ulama hadis. Kalau kalian lulus di sini, saya akan kirim 1 tahun belajar di India, di pusatnya hadis di sana. Lalu saya kirim kamu ke Mesir 1 tahun lagi. Enggak usah pikir min wa ila. Dari dan apa saja yang kamu butuhkan, saya akan berjuang dengan darah saya, dengan nyawa saya, agar lahir ulama-ulama hadis di Indonesia untuk itu. Ini jalan saya untuk mencapai ketinggian. Saya enggak peduli hidup saya kayak gimana nanti. Enggak peduli soal dunia saya, enggak peduli soal karir dunia saja. Yang saya peduli adalah adakah di antara kalian ingin menjadi ulama hadis. Saya akan menjadi bapak ideologis kalian. Anak saya kemudian ikut juga, dan ini harus tryout dari Kementerian Agama, dari Kementerian Pendidikan. Saya bilang, tinggalin semua itu. Duduk, paham gak paham, duduk di situ. Itulah ilmu yang sesungguhnya. Ikut tryout belum tentu masuk surga. Itu cuma ilmu tebak-tebakan. Dalami hadis, itu membuat kamu tinggi derajat kamu. Science penting, tapi itu cuma alat untuk tafakkur. Tidak bisa sampai kepada yang namanya mahabbatullah. Alhamdulillah belajar. Bayarnya berapa? 500 ribu. Padahal makan satu hari 100 ribu, 3 kali. Tidur di sana 6 hari. Cukup gak bayarannya itu? Insya Allah uang mereka berkah. Bersama mereka saya akan lahirkan ulama-ulama besar, insya Allah. Ini jenjang yang saya pilih dalam hidup, jenjang yang kita pilih. Nah, mudah-mudahan bersama jamaah juga, nanti saya doakan mudah-mudahan ada anak yang jadi ulama, ada anak yang menjadi ahli Quran, ada anak yang menjadi ahli hadis, ada keturunan yang menjadi orang-orang yang menghidupkan manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar keluar dari kehidupan yang sekarang menjadi kehidupan yang lebih baik menuju Allah Dzil Ma'arij. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.